Aku tak suka kau tak juga berhenti merokok. Aku tak suka kamu tak suka aku merokok. Aku tak suka kamu selalu bangun kesiangan. Aku tak suka kamu tak suka ku kesiangan. Aku tak suka mukamu rindu.